Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya wad-din. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa man ihtada bihuda wattaba'a tharahu ila yaumiddin amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, para jemaah yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kembali kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kajian kita pada tafsir Al-Qur'an. Sebelumnya kita ingatkan, mudah-mudahan enggak kebablasan lagi. Hari Sabtu adalah hari Arafah. Hari Sabtu lusa itu adalah hari Arafah tanggal 9 Dzulhijjah. Dan hari Arafah adalah hari yang sangat istimewa. Pertama, karena hari Arafah termasuk bagian dari 10 awal bulan Dzulhijjah, di mana Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengannya, wal fajr wa layalin asyr. Demikian juga Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ma min ayyamin al-amalu salihu fihinna ahabbu ila Allah min hadhihi al-ayyamil asyr." Tidak ada hari yang lebih istimewa dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dari 10 awal bulan Dzulhijjah. Yang kedua, karena hari Arafah adalah intisari jamaah haji atau ibadah haji. Kita tahu bahwa salah satu rukun inti ibadah haji adalah wukuf di Arafah. Tidak sah orang yang melakukan ibadah haji tanpa melakukan wukuf di Arafah. Kata Nabi, al-hajju Arafah. Haji itu adalah Arafah. Yang ketiga, di antara keutamaan hari Arafah, hari itu adalah hari Allah Subhanahu wa taala menyempurnakan agama Islam. Dalam riwayat Bukhari disebutkan bahwa Allah Subhanahu wa taala menurunkan firman-Nya, "Al-yauma akmaltu lakum dinakum." Pada hari ini telah aku sempurnakan agama kalian, yaitu agama Islam, ya, saat Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang wukuf di Arafah pada hari Jumat pada tahun ke-10 saat Nabi sallallahu melakukan haji hajjatul wada, haji perpisahan, ya. Jadi itu hari kesempurnaan agama Islam. Yang keempat, di antara keistimewaan hari Arafah adalah hari di mana Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa hamba-Nya dan membebaskan mereka dari neraka. Sebagaimana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma min yaumin aktsaru min an yu'tiqallahu fihi 'abdahu minan nar min yaumi Arafah." Tidak ada hari di mana Allah Subhanahu wa taala lebih banyak membebaskan hamba-Nya dari neraka ketimbang hari Arafah. Wa innahu la yadanu. Allah Subhanahu wa taala mendekat kepada para hamba-Nya. Dalam riwayat yang lain, Allah turun ke langit dunia. Summa yubahi bihumul malaika. Dan Allah Subhanahu wa taala bangga di hadapan para malaikat-Nya yang mulia. Fayaqul, lalu Allah mengatakan, ma arada haula, apa sih yang diinginkan oleh hamba-Ku? Yani Allah akan mengabulkan doa-doa mereka. Allah akan memenuhi permintaan-permintaan mereka. Jadi hari di mana Allah banyak membebaskan, mengampuni dosa-dosa hamba-Nya. Hari di mana Allah mendekat kepada hamba-Nya. Hari di mana Allah bangga, ya, di hadapan para malaikat-Nya. Hari di mana Allah Subhanahu wa taala, ya, mengabulkan doa-doa hamba-Nya. Ya, tentu ini adalah keistimewaan yang sangat luar biasa. Ya, dan di antara keutamaannya juga adalah, ya, keistimewaan hari Arafah, keagungan hari Arafah, bahwa setan saat itu sangat hina, sangat sedih, ya, karena melihat turunnya rahmat Allah dan diampuninya dosa-dosa hamba. Ma ru'iya syaitanu asgaru wala ahqaru min yaumi Arafah lima ra'a min tanazzulir rahmah wa tajawuzillahu 'anil dzunub. Tidak ada hari di mana setan ya terlihat paling sedih, paling hina ketimbang di hari Arafah. Ya, karena saat itu dia melihat turunnya rahmat Allah Subhanahu wa taala dan diampuninya dosa-dosa hamba. Dari keutamaan-keutamaan ini, ma'asyiral muslimin wal muslimat, maka dapat kita ketahui bahwa hari Arafah, yaitu hari Sabtu lusa ini, dan alhamdulillah tahun ini tidak ada perselisihan antara ya ru'yah Indonesia dengan Saudi Arabia, tidak ada perbedaan ya, sehingga bisa dipastikan yaitu hari Sabtu depan adalah hari Arafah, ya hari Arafah tanpa ada perselisihan. Ya, oleh karenanya hendaknya bagi kita untuk berlomba-lomba di dalam kebajikan. Ya, mulai tanggal 1 sampai hari Dzulhijjah ini kita dianjurkan berlomba-lomba. Tapi lebih ditekankan lagi yaitu pada hari Arafah, lebih ditingkatkan lagi. Ya, terutama dua amal ibadah. Yang pertama yaitu puasa. Hendaknya bagi kita untuk ya berpuasa hari Arafah. Kenapa? Karena puasa hari Arafah ini ma'asyiral muslimin ya amalan yang ringan tapi pahalanya luar biasa. Su'ilan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam an shaumi yaumi Arafah. Nabi ditanya tentang puasa hari Arafah dalam hadis riwayat Muslim dari Abu Qadadah Al-Ansari. Ya, jawab Nabi, ahtasibu 'ala Allah an yukaffira as-sanatal madiyah wal qabilah. Saya berharap puasa Arafah itu menghapus, menggugurkan dosa-dosa hamba setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Subhanallah. Allahu Akbar. Ya, puasa hanya satu hari, tapi pahalanya luar biasa. Ya, menghapus dosa selama 2 tahun, yakni dosa-dosa kecil. 2 tahun itu sama dengan 730 hari. Ya, dosa-dosa kita selama 730 hari diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, tentu ini adalah kesempatan yang sangat langka, ya, tidak selayaknya untuk kita sia-siakan. Eman karena enggak bisa diqadha. Ya, enggak bisa diqadha. Makanya sebagian ulama ussalaf dahulu kalau hari Arafah, hari Asyura, walaupun safar, ya, dia tetap puasa. Padahal kalau bulan Ramadan dia enggak puasa. Ya, kenapa ketika ditanyakan? Karena kalau puasa Ramadan bisa diqadha pada hari-hari yang lain. Amanka naminkum maridun aw ala safarin fa iddatu min ayyamin ukhra. Siapa di antara kalian yang sakit atau safar, maka gantilah pada hari yang lain. Tapi kalau hari Arafah, hari Asyura lewat, kesempatan tersebut terlewatkan. Dan kebetulan ya hari Arafah tahun ini bertepatan dengan hari Sabtu, maka perlu diketahui bahwa puasa hari Sabtu ya selama seseorang tidak ya mengkhususkan ya maka tidak mengapa, sebagaimana pendapat jumhur ulama. Memang ada sebagian riwayat yang melarang puasa hari Sabtu. La tasumu yaumas sabt illa fi mafturidu alaikum. Jangan kalian puasa pada hari Sabtu kecuali yang diwajibkan, yaitu puasa Ramadan atau puasa nadar. Tapi hadis ini menurut jumhur ulama untuk menggabungkannya dengan hadis yang lain, maksudnya adalah kalau seorang mengkhususkan ya untuk pengagungan. Ya, untuk pengagungan. Adapun jika dia tidak mengkhususkan, maka ya tidak mengapa. Apalagi kalau didahului sebelumnya, misalkan hari Jumat kemudian hari Sabtu, maka ini tidak masalah. Ya, tidak mengapa. Kalau memang kita ada udzur, ya, kalau memang ada udzur untuk tidak berpuasa sunnah, ya, tidak perlu bersedih. Mungkin sebagian ummahat pas lagi apa? Haid misalkan, ya, atau memang sakit, ya. Maka di sana ada amalan yang pahalanya setara sepadan juga dengan puasa, yaitu kita menjadikan makan dan minum kita untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai tanda syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi alaihi salatu wasalam dalam hadis yang dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala, disahihkan oleh Syekh Al-Albani, kata beliau, "At-ta'imu asy-syakir bi manzilati as-sha'im as-sabir." Orang yang makan dan mensyukuri nikmat makan minum tersebut dengan lisannya, dengan hatinya, dengan anggota badannya untuk mendekatkan diri kepada Allah, sepadan pahalanya seperti orang yang puasa yang sabar. Sabar dari makan, sabar dari minum, sabar dari hawa nafsu. Ya, maka kalau memang kita ada udur, maka ya hendaknya bagi kita untuk melakukan ibadah-ibadah yang lain. Ya, terutama bagi para ahwat, bagi para ummahat, ya, yang mungkin ada udur karena haid atau nifas, ya, atau sakit dan sebagainya, maka hendaknya melakukan amal-amal ibadah yang lain. Yang kedua, yang sangat ditekankan juga pada hari Arafah adalah banyak berdoa. Banyak berdoa dengan khusyuk, ya, dengan adab, adab berdoa. Karena Nabi SAW mengatakan, khairud du'ai du'au yaumi Arafah. Sebaik-baik doa adalah doa di hari Arafah. Ya, makanya Nabi SAW ya, saat beliau wukuf di hari Arafah, mulai tergelincirnya matahari, beliau mengangkat tangannya dan terus berdoa sampai terbenamnya matahari. Ya, mulai zuhur, Pak. Doa terus sampai ya, sampai maghrib. Kalau kita udah bingung itu. Doa apa meneh? Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam mulai dari zuhur, makanya beliau jamak. Zuhur dengan asar dijamak sekalian, kemudian apa? Terus fokus berdoa. Karena doa yang paling mustajab adalah doa di hari Arafah. Ya. Itulah kenapa rahasianya kalau orang-orang yang haji, ya, amalan hari Arafah yang paling utama adalah doa. Karena doanya mustajab. Bagi yang tidak berangkat haji, Allah syariatkan untuk puasa. Karena doa orang-orang yang berpuasa mustajab juga. Ya, sebagaimana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, salasu da'awatin la turad, ada tiga doa yang tidak akan ditolak. Salah satunya wa da'watus shaim, doa orang yang berpuasa. Ya, maka sekali lagi mari kita gunakan momentum hari Arafah, ya, untuk meningkatkan ibadah kita, berlomba-lomba di dalam kebaikan sebagai bekal bagi kita untuk ya menuju kampung akhirat, ya, sebagai bekal bagi kita untuk setelah kematian kita. Nah, selanjutnya kalau enggak nanti kebablasan lagi kayak kemarin. Kita lanjutkan. Ayat yang ke-11, ya. Ayat yang ke-11 masih dalam surat Al-Mujadilah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu." Wahai orang-orang yang beriman. Dan ini sering, ya. Sering kita sampaikan, sering kita lalui ayat-ayat yang dimulai dengan panggilan wahai orang-orang yang beriman. Ya. Sering pula kita sampaikan bahwasanya ayat jika dimulai dengan wahai orang-orang yang beriman, maka memberikan kepada kita beberapa faedah. Faedah yang pertama, pentingnya ayat tersebut. Pentingnya ayat tersebut hendaknya diperhatikan dengan seksama. Hendaknya direnungkan oleh pikiran kita, didengar oleh telinga kita, ya, direnungkan dengan hati kita. Kata sahabat Abdullah bin Mas'ud, "Idza sami'ta Allah yaqul ya ayyuhalladzina amanu fa'riha sam'ak." Jika kamu mendengar Allah berfirman, wahai orang-orang yang beriman, maka pasanglah telingamu apa? Baik-baik. Karena Allah sedang memanggilmu. Ya. Agar engkau perhatian, makanya panggilan itu kan supaya diperhatikan, ya, supaya diperhatikan. Yang kedua, Faedah dari ayat yang dimulai dengan wahai orang-orang yang beriman adalah bahwa isi ayat tersebut merupakan konsekuensi keimanan. Ya, artinya jika kita benar-benar beriman, maka kita akan melaksanakan kandungan ayat tersebut. Seperti dalam ayat ini tentang masalah adab dalam majelis. Ya, dalam majelis, maka hendaknya kita lakukan kandungan ayat ini. Kalau kita memang beriman, kalau kita tidak menerapkan kandungan ayat ini, berarti hendaknya bagi kita untuk mengevaluasi dan mengoreksi keimanan kita. Ya. Yang ketiga, panggilan wahai orang-orang yang beriman, itu faedahnya adalah sebagai kemuliaan bagi orang-orang yang beriman. Ya, Allah memanggil kita. Kita aja kalau misalkan kalau dipanggil sama seorang raja misalkan, itu kebanggaan loh. Apalagi kalau yang memanggil adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka itu adalah sebuah kebanggaan, suatu kehormatan dan suatu kemuliaan. Dan ayat-ayat yang dimulai dengan wahai orang-orang yang beriman ini banyak, sekitar 90-an ayat di dalam Al-Quran. Dan semuanya adalah ayat-ayat yang sangat penting, baik dalam masalah akidah, baik dalam masalah ibadah, baik dalam masalah akhlak. Ya, semuanya ayat-ayat yang sangat penting. Dibukukan oleh salah seorang ulama, ya, pengajar di Masjid Nabawi, namanya Syekh Abu Bakar Al-Jazairi. Beliau menulis sebuah buku, Nida'atul Rahman li Ahlil Iman, panggilan-panggilan Ar-Rahman kepada hamba-hambanya yang beriman. Ini buku yang sangat bagus untuk dibaca, ya, dikumpulkan mulai dari surat Al-Baqarah sampai surat At-Tahrim, ayat-ayat yang dimulai dengan wahai orang-orang yang beriman. Kemudian nanti dijelaskan dan dikasih faedah setiap ayat. Ya, itu penting untuk dikaji. Taib. Dan panggilan wahai orang-orang yang beriman ini mencakup laki-laki dan mencakup juga perempuan. Walaupun panggilan ini kalau kita perhatikan yang ditujukan adalah laki-laki. Kalau kita belajar bahasa Arab, ya ayyuhalladzina, alladzina itu adalah diksi untuk, ya, untuk apa? Untuk laki-laki. Ya, untuk laki-laki. Tetapi kaidah, ya, dalam bahasa Arab juga, kalau disebut laki-laki maka perempuan masuk, mencakup perempuan juga. Ya, karena Nabi SAW bersabda, An-nisa'u syaqa'ikur rijal, wanita itu adalah saudaranya laki-laki. Ya, wanita itu adalah saudaranya laki-laki. Ya, dan ini kaidah penting. Kaidah penting yang perlu kita pahami, bahwa kalau disebut laki-laki maka perempuan masuk. Sehingga tidak ada bedanya antara hukum laki-laki dengan hukum perempuan, kecuali kalau ada dalil yang membedakan. Kalau enggak ada dalil yang membedakan, maka hukum asalnya apa? Sama. Ya. Contoh misalkan dalam sholat, gerakan-gerakan sholat, hukum asalnya tidak ada perbedaan antara laki dan perempuan. Siapa yang membedakan, maka dia dituntut untuk mendatangkan dalil. Kalau dia tidak mampu mendatangkan dalilnya, maka hukum asalnya kembalikan kepada, ya, persamaan, bahwa tidak ada perbedaan antara laki dan perempuan. Karena dua-duanya adalah hamba Allah. Man amila salihan min dzakarin aw unta. Barang siapa yang beramal saleh, baik laki-laki maupun perempuan, tidak dibedakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita perhatikan juga dalam panggilan wahai orang-orang yang beriman itu, Allah enggak menyebutkan wahai orang-orang yang beriman kepada Allah atau wahai orang-orang yang beriman kepada malaikat, enggak. Wahai orang-orang yang beriman saja. Ya. Dan dalam kaidah ilmu tafsir, ya, atau dalam kaidah ilmu tafsir, ya, usul tafsir, hadful ma'mul yufidul umum. Ya, kalau dihilangkan objek, enggak disebutkan objeknya, itu mencakup umum. Jadi di sini wahai orang-orang yang beriman kepada siapa? Umum. beriman kepada Allah, mencakup juga beriman kepada malaikat, mencakup juga beriman kepada nabi, beriman kepada kitab, beriman kepada hari akhir, beriman kepada takdir. Begitu. Ya. Karena tidak disebutkan objeknya. Kaidahnya tadi, hadful mahmul yufidul umum. Ya, kalau tidak disebutkan objek, dibuang objeknya, maka itu menunjukkan umum. Ini kaidah penting juga dalam ilmu tafsir. Baik. Wahai orang-orang yang beriman, idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu. Ini inti atau kandungan dari ayat ini. Isinya apa? Wahai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepada kalian, tafassahu, berluas-luaslah kalian, fil majalisi, dalam majlis-majlis, majlis yaitu tempat duduk, fafsahu, maka berikanlah keluasan, yafsahillahu lakum, maka Allah akan memberikan keluasan kepada kalian. Baik. Wahai orang-orang yang beriman, idza qila lakum, apabila dikatakan kepada kalian. Siapa yang mengatakannya? Ya, enggak disebutkan juga. Di sini qila, qila itu kalau dalam bahasa Arab namanya mabni majhul. Dikatakan. Ya, dikatakan. Bukan apabila nabi mengatakan, gitu. Tapi dikatakan. Artinya apa? Siapapun yang mengatakannya. Siapapun yang mengatakan kalian, jangan lihat kepada yang nyuruh. Kadang-kadang orang itu kalau disuruh ngasih keluasan kan lihat-lihat. Kalau yang nyuruh misalkan orang yang punya jabatan, ya baru nurut, manut. Tapi kalau yang nyuruh itu adalah misalkan cuma ya marbot masjid misalkan. Ya, kadang-kadang gengsi. Siapa lo? Siapa kamu nyuruh-nyuruh saya? Gitu. Jadi apabila dikatakan kepada kalian, siapapun yang memerintah, siapapun yang mengatakannya, ya, tidak dilihat pada jabatannya, tidak dilihat kepada statusnya, ya, baik dia kaya maupun miskin, baik dia memiliki jabatan yang tinggi atau orang biasa, ya, kalau dikatakan kepada kalian tafassahu, ya, berikan keluasan fil majalis, dalam majlis. Jadi misalkan majelisnya atau pas duduk dalam pengajian misalkan tempatnya sempit misalkan, ya maka disuruh untuk memberikan keluasan dengan merapat sehingga orang yang baru datang dapat apa? Tempat duduk. Atau misalkan kita lagi di bis misalkan, di bis, ya lalu kemudian ada orang datang. Berikan, kalau memang masih ada tempat, berikan apa? Keluasan, dengan agak merapat. Sehingga orang yang baru datang memiliki apa? Tempat duduk. Ya, semua ini adab yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Demi apa? Demi menjaga persatuan, persaudaraan, hati dan perasaan sesama manusia. Kita bisa bayangkan, ya, kalau misalkan kita lagi naik angkot atau misalkan ya lagi ada acara, terus ya kita lagi pusing nyari tempat, lalu ada orang mempersilahkan, ya, dia agak merapat kemudian mengatakan, silahkan di sini nggak apa-apa, ada tempat kosong, itu senang banget itu. Ya, senang banget. Atau sampean misalkan baru datang pas khutbah Jumat. Nah, besok Jumatan misalkan. Terus telat. Biasanya kan ngenteni adzan dhisik baru teko. Nah. Kalau kita datang kemudian terlambat, biasanya bingung. Gak ada tempat ini. Lalu ada orang yang ngasih tempat. Ya. Silakan maju, ini ada tempat misalkan. Itu senang banget. Ya, bedakan kalau misalkan ada tempat tapi dikuasai sendiri sama dia. Nis, kau na tempat, rona. Ya, kadang ada di di majelis atau mungkin di kendaraan dan sebagainya, ada sebagian orang itu egois. Sebenarnya ada tempat, tapi dia enggak mau untuk ya agak rapat ya. Itu enggak mau. Nah, di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada kita agar kita memberikan keluasan kepada saudara-saudara kita. Apa balasannya? Kata Allah Subhanahu wa taala, "Yafsahillahu lakum." Kalau kalian memberikan keluasan kepada saudara kalian dalam majelis, dalam kendaraan, ya umum, ini bukan hanya dalam majelis ilmu saja, walaupun majelis ilmu nomor satu tentunya, atau pas di masjid, ya, pas acara-acara nikah atau pas di kendaraan, umum, ya. Kalau kalian memberikan keluasan kepada saudara kalian, balasannya apa? Yafsahillahu lakum. Allah akan memberikan keluasan kepada kalian. Dan Allah di sini enggak menyebutkan keluasan dalam masalah apa. Tadi kaidahnya kita ulang lagi, hadful ma'mul yufidul umum. Dibuangnya objek itu menunjukkan umum. Di sini Allah enggak menyebutkan Allah akan memberikan keluasan kepada kalian pada harta kalian misalkan atau rezeki kalian. Enggak. Allah enggak menyebutkan untuk mencakup luas, umum. Allah nanti akan memberikan keluasan pada harta kalian. Allah Subhanahu wa taala akan memberikan keluasan ya pada anak-anak kalian, pada keluarga kalian, ya, pada hati kalian kita dilapangkan yaitu dengan hidup tenang, bahagia, ya. Kita dilapangkan dalam urusan dunia, dilapangkan di alam kubur, dilapangkan nanti di surga Allah Subhanahu wa taala. Jadi cakupannya apa? Luas. Ya, makanya Allah mengatakan yafsahillahu lakum. Allah akan memberikan keluasan kepada kalian. Maka termasuk sebab agar kita dilapangkan hidup kita, dilapangkan hati kita, dilapangkan rizki kita, yaitu kalau kita memperhatikan adab dalam majelis. Ya, kita perhatikan adab dalam masalah majelis, ini adalah sebab Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kelapangan hati kita. Dan semua orang pengen hatinya itu apa? Lapang, bahagia, ya, bukan sempit dadanya. Ini yang kita inginkan semuanya. Orang yang berakal, baik dia kafir maupun muslim, pasti menginginkan kelapangan hati, kebahagiaan. Hanya setiap orang punya cara sendiri-sendiri. Ada orang mengira kebahagiaan, kelapangan dada itu dengan harta. Akhirnya yang dikejar adalah harta melulu. Ada sebagian orang menganggap menilai kebahagiaan dan kelapangan itu adalah dengan jabatan. Akhirnya yang dikejar mati-matian adalah jabatan. Ya, dengan segala cara. Ada yang mengira bahwa kebahagiaan ya dan kelapangan dada itu adalah dengan narkoba, main wanita dan sebagainya. Ya. Dan bagi orang-orang yang beriman, kelapangan dada dan kebahagiaan itu adalah dengan iman dan dengan amal saleh. Dengan kita mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, man amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Barang siapa yang beriman dan beramal saleh, baik laki-laki maupun perempuan, maka kami akan memberikan kebahagiaan dalam hidupnya. Kalau kita ingin bahagia, kalau kita ingin lapang rezeki kita, hidup kita, ya, bahagia rumah tangga kita, ya, maka bangunlah, hiasilah, ya, kehidupan kita dengan iman dan dengan ibadah, dengan amal soleh. Wa idza qila unsuzu fansuzu yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Dan apabila dikatakan kepada kalian unsuzu, nusuz yakni bangkitlah, kalau dalam majelis terus kita disuruh bubar misalkan, ya, disuruh bubar misalkan habis pengajian misalkan, biasanya ada yang rumpi misalkan, bikin majelas-majelas, ya. Terus misalkan sama pengurus masjidnya disuruh apa? Bubar. Ya, sudah bubar kate tak pateni iki lampune. Misalkan. Maka fansuzu, maka bangkitlah. Berdirilah. Ya, bubarlah. Ya. Bisa jadi di sana ada kemaslahatan-kemaslahatan. Bisa misalkan kalau tempatnya masjidnya sempit, kita disuruh bubar. Kenapa? Gantian masjidnya. Misalkan ada di sana jamaah yang belum sholat. Ada kadang sebagian masjidnya sempit, jamaahnya banyak. Maka yang dilakukan adalah apa? Gantian. Nah, yang sudah selesai, jangan kemudian dilama-lamain. Kasihan yang nunggu. Ya, kasihan yang nunggu. Maka kalau dikatakan kepada kalian bubarlah, bubarlah. Ya, baik. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang berilmu di antara kalian dengan beberapa derajat. Apa hubungannya? Ya, konteks sebelumnya dengan konteks ini, yakni tadi tentang masalah majelis ilmu, ya, tentang adab majelis. Kemudian di sini dibahas tentang derajat bagi orang-orang yang beriman dan derajat bagi orang-orang yang berilmu. Hubungannya, korelasinya sangat erat. Yang pertama, Allah SWT ingin menjelaskan kepada kita bahwa majelis yang paling penting adalah majelis iman, majelis ilmu. Ya, majelis, perkumpulan orang duduk, itu yang paling penting adalah kita duduk-duduk untuk menuntut ilmu, ngaji seperti ini, Pak. Ini yang paling penting. Makanya Nabi SAW mengatakan, "Idza marartum bi riyadil jannati farta'u." Jika kalian melewati taman-taman surga, bersenang-senanglah kalian di sana. Kerasanlah kalian di sana. Qalu wa ma riyadul jannati ya Rasulullah? Apa taman-taman surga itu wahai Rasulullah? Qala ilaqudzikr. Yaitu majelis-majelis yang mengingatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tentu saja majelis ilmu, kita ngaji Al-Qur'an, tafsir Al-Qur'an seperti ini akan mengingatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, mengingatkan kita kepada akhirat, mengingatkan kita agar kita tidak tertipu dengan gemerlapnya dunia. Ya. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengabarkan kepada kita, "Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum." Tidaklah berkumpul satu kaum di salah satu rumah dari rumah-rumah Allah, yaitu di masjid, untuk mempelajari Al-Qur'an, untuk ngaji Al-Qur'an, mendalami, merenungi Al-Qur'an. Ya, illa nazalat alaihimus sakinah. Kecuali akan turun kepada mereka apa? Sakinah. Sakinah itu ketenangan. Ini kalau kita ngaji dalam majelis ilmu, ngaji Quran, tafsir seperti ini, ada ketenangan pada batin kita. Ya, apalagi kalau berangkatnya ngajak keluarganya. Yang tengkar-tengkar di keluarganya, tukaran-tukaran sama istrinya, kalau ngaji tenang insyaallah. Ya. Gimana enggak tenang? Orang sepeda motor berdua. Ya. Ya kan? Nah, jadi ada ketenangan. Kemudian wa ghasyiyatuhumur rahmah, akan turun kepada mereka rahmat Allah, disayang sama Allah sebentar. Kemudian wa dzakar wa haffatsumul malaika, dikelilingi sama para malaikat. Para malaikat aja mereka memuliakan orang-orang yang ngaji ilmu agama. Wa dzakarahumullahu fi man inda, dan Allah sebut mereka di hadapan para malaikatnya, bangga dengan mereka. Masya Allah, kita aja kalau disebut sama bos kita di hadapan karyawan yang lain misalkan, tuh seneng banget tuh, ya sudah apa, kayak terbang aja kepalanya udah, ya. Itu perasaan seseorang dipuji, disebut di hadapan yang lain, di depan umum, itu satu kebanggaan, satu kegembiraan. Apalagi jika yang menyebutnya adalah Allahu Rabbul Alamin, di hadapan para makhluknya yang mulia, yaitu para malaikat. Maka ini merupakan keutamaan dari majelis-majelis ilmu. Ya, makanya ma'asyiral muslimin, hendaknya bagi kita untuk bersemangat dalam menghadiri taman-taman surga karena keutamaannya banyak. Jangan tertipu sekarang ya dengan banyaknya mungkin YouTube atau TV atau yang lain, akhirnya kemudian kita malas dari menghadiri majelis ilmu. Jangan. Betul, itu kita tidak mengingkari. Tapi itu untuk orang-orang yang udzur, yang jauh misalkan. Tapi selagi kita bisa untuk menghadiri majelis ilmu, maka hadirilah. Karena hukum asal menuntut ilmu adalah kita hadir. Karena di sana banyak keutamaan-keutamaan. Karena di sana banyak keberkahan-keberkahan yang tidak kita dapatkan kalau kita ya dengan apa sekarang media-media sosial lewat YouTube misalkan atau Facebook dan sebagainya. Ya, keutamaan-keutamaan tadi antum enggak dapatkan itu. Ketenangan, ya, konsentrasi, mendapatkan ilmu, disebut para malaikat enggak dapat kalau kita enggak hadir dalam majelis ilmu. Baik. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita bahwa derajat tertinggi di sisi Allah itu adalah dengan iman, dengan ilmu. Bukan dengan jabatan, bukan dengan harta. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan apa dalam ayat yang lain surat Al-Hujurat, "Inna akramakum indallahi atqakum." Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah yang paling ya bertakwa di antara kalian, bukan yang paling kaya, bukan yang paling ganteng, bukan yang paling cantik, tetapi yang paling bertakwa di antara kalian. Ya, kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, "Wallahu bima ta'maluna khabir." Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui apa yang kalian lakukan. Baik, dari ayat ini dapat kita ambil faedah pertama, pentingnya ayat ini dan bahwasanya ayat ini merupakan konsekuensi keimanan. Dan di antara faedah dari ayat ini adalah anjuran untuk memberikan keluasan dalam majelis ya, ilmu, dalam majelis yang lain juga ya, tidak majelis ilmu saja. Yang ketiga di antara faedah dari ayat yang mulia ini, qaidah al-jaza'u min jinsil amal. Balasan itu tergantung kepada amal perbuatan. Kalau kita memberikan keluasan, Allah akan memberikan keluasan kepada kita. Dan di antara faedah dari ayat yang mulia ini adalah indahnya agama Islam yang sangat memperhatikan masalah adab. Dan di antara faedah dari ayat yang mulia ini bahwa kemuliaan kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah dengan ilmu dan dengan iman. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.